control the sound. Junada ubayang ko marsuodo ko wangi hape sanari rurasoi manis ni cinta mi sanari rurasoi manis ni cinta mi sa bola tangan gedung na lain di roh HP sanari rurasoi manis ni cinta mi.